Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimallah babul i'rabi wal bina'i. Al-i'rabu taggiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Faqala syarih hafidhahullahu ta'ala قوله باب الإعراب والبناء أي الذين هما أساس علم النحو إذ عليهما أبني يدور حكم آخر كل كلمة wa quddama ya teh quddima wa quddimal i'rabu 'alal bina'i li syarafihi wa syarafi mahallihi alladhi huwa al-ismu wa kathratuhu wa khiffatuhu wa qawluhu al-i'rabu bikasril hamzati yaji'u lughatan lima'anin kathiratin minha al-ibanatu yuqalu i'rab rajulu ala fi nafsihi amma fi nafsihi ida abana anhu wa minha at-tahsinu yuqalu u'ribat a'rabtu syai'a ay hasantuhu wa minha at-taghyiru yuqalu apa ini aribat ma'datil ba'iri ma'datul ba'iri ay taghayyarat chale wa u'ribuha wa a'rabaha allahu ay ghayyaraha wastilahan ma dakarahu al-musannifu biqawlihi taghyirun ila akhir wa qawluhu taghyirun al muradu bi taghyiri al intiqalu walau minal waqfi ila raf'i aw ghairihi wal muradu bil awakhiri ahwaliha li annal akhara la yataghayyaru wa innama annal akhara la yataghayyaru li anna li'annal akhara la yataghayyaru li'annal akhira li'annal akhira la yataghayyaru la yataghayyaru nah. Wa innama yataghayyaru haluhu wa huwal harakatu nahu jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin fa anta tara anna akhira zaidin wa huwa ad-dali lam yataghayyar wa innama taghayyarun wa innama taghayyara haluhu min raf'in ila nasbin ila khafdin wa hadha at-taghayyaru laysa wa hadha at-taghyiru laysa khasan bil ismi bal yashmalul fi'la al mudari'a aidan ka qawlika yaq'udu zaidun walan yaq'uda walam yaq'ud Naam, barakallahu fiik. Nah, kalau lagi mikir jangan langsung diucap dulu. Nah, misalnya kayak tadi antum, ini apa nih? Mikirnya dulu bentar. Apa nih? Antum ngucap sambil mikir malah gugup. Nah, ya tadi kan ngucap sambil mikir malah gugup. Walam yash. Malah gugup. Ya enggak apa-apa, mikir dulu. Ini apa nih gitu. Nah, ini pentingnya menghafal kaidah. Ya. Menghafal kaidah. Tabarakallah fiik. Yang lain juga perhatikan ya nanti pas baca begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-i'rabu taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Ini ucapan Al-Khattabi ini murni plak ngutip dari perkataan Ibnu Majrur. Ya. Al-i'rab ada taghyir, perubahan awakhir setiap akhir al-kalimi. Setiap akhir kalimat likhtilafil awamili karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alaiha yang masuk kepada kalimat tersebut. Nah, perubahannya tersebut apakah lafdan atau taqdiran? Kalau lafdan semisal lafadz Zaid, ja'a Zaidun fa'il marfu. Kenapa dhammah? Karena fa'il marfu. Ra'aitu Zaidan maf'ulun bih mansub. Marartu bi Zaidin. Nah, ini lafdan. Kalau taqdiran ya, ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Dia takdiran aja, diasumsikan aja. Ja'a al-fata, dia fa'il. Ya, fa'il. Nah, dia fa'il berarti mana domahnya? Muqaddarah. Ra'aitu al-fata, maf'ulun bi. Mana fathahnya? Muqaddarah. Marartu bil-fata, mana kasrahnya? Padahal dia sudah majrur dengan isim jarba. Ya. Mana kasarnya? Muqaddar. Nah itu takdir maksudnya. Ngerti ya? Ini kan udah di Al-Mumti dan Matan Al-Ajurumiyah. Wa qawluhu babul i'rab wal bina'ai alladaini huma. Yang keduanya i'rab dan bina adalah asasu ilmi nahwi. Asas ilmu nahwi. Idalaima yaduru. Daro yaduru. Berputar, berkutat. Yang pada keduanya lah, di atas keduanya lah i'rab dan bina yaduru hukmu akhir kulli kalimatin. Hukum akhir setiap kalimat itu berkutat padanya, apakah i'rab atau bina. Udah gitu aja. Ya. Taib. Wa quddima al-i'rabu, kenapa di i'rab didahulukan alal bina daripada bina? Li syarafihi. Karena kemuliaan i'rab wa syarafi mahallihi. Dan karena kemuliaan tempat dari i'rab alladhi huwal ismu. Yaitu isim. Ya. Taib. Wa kasratihi. Karena kebanyakannya juga demikian. Wa khiffatihi dan lebih ringan. Wa qawlu al-i'rab bi kasril hamzah. I'rab yaji'u lughatan, dia datang dalam bentuk secara bahasa maknanya itu lima'anin katsiratin. Banyak makna. Minha di antaranya al-ibanah. Ibanah itu masdar dari abanah. Yubinu ibanatan, maknanya apa? Hah? Mengungkapkan, menjelaskan. Yuqal a'raba ar-rajul amma fi nafsihi. Si rajul a'raba, berarti dia idza abana anhu, abana an nafsihi. Dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di dirinya. A'raba. Ya. Misalnya antum mengatakan pada teman antum, a'rabtu amma fi nafsi min hubbi iyyaki. Gitu. Kepada istrinya ya. Riyandi kok tawa pada istrinya itu. Atau makna yang berikutnya tahsin. Tahsin apa tahsin? Memperbagus, memperbaiki, memperindah. A'rabtu syai'a ay hasantuhu. Aku meng-i'rab sesuatu maknanya aku memperbagusnya. memperindahnya. Di antara maknanya al-taghyir, apa taghyir artinya? Perubahan. Aribat ma'datul ba'ir ay taghayyarat. Ma'dah, ma'dah itu apa? Batan ya. Perut. Ba'ir apa perut? Ah, ba'ir apa? Unta. Perut unta itu aribat ay taghayyarat, berubah. Ya, berubah. Perut unta itu berubah dari tadinya kurus ceking jadi gemuk. A'rabahallahu, Allah merubahnya. Ay ghayyaraha, yaitu Allah merubahnya. Nah, itu mantai di antara mana ini? Nah, berarti yang kesesuaian istilah dan lugah ya, dari i'rab di ilmu nahwu dengan lugah yang mana? Ibanah, tahsin apa taghyir? Taghyir. Ya. Wastilahan ma dzakarahu al-musannif bi qawli taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil adakhilati 'alayha lafdhan aw takhdiran. Wa qawluhu taghyiru awakhir kalim. Ini adalah perubahan. Al-murad bi taghyir, yang dimaksud dengan taghyir di sini al-intiqal, peralihan. Ya, perpindahan walau min waqf minal waqfi ila raf'i aw ghairihi. Ya, walaupun itu dari waqaf ke rafa ke atau yang selainnya. Perubahan. Wal murad bil awakhiri, ya, yang dimaksud dengan akhir kalimat maksudnya apa? Bukan huruf kalimat tadi yang berubah, namun akhirnya itu maksudnya apa? Ahwaluha, keadaannya. Lianna akhira la taghayyaru, la yataghayyaru. Karena akhir kalimat yang enggak berubah. Zaidun, huruf dal di zaid, ya dia dari Zaidun juga. Ra'aitu Zaidun ja'a Zaid, ra'aitu Zaidan ja'a Zaidun marratu bi Zaidin. Wa inna ma yataghayyaru, yang berubah itu apa? Haluhu. Ya, keadaannya. Wa huwal harakatu, yaitu harakat yang ada di akhir kalimat. Contoh ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marratu bi Zaidin fa anta tara. Maka Anda perhatikan di contoh-contoh itu Zaidnya yang pertama mansub, yang pertama fa'il marfu. Dari ja'a, yang kedua maf'ulun bi mansub dari ra'aitu. Yang ketiga majrur dengan huruf ba marratu bi Zaidin. Anna akhira Zaidin wa huwa adal, bahwa huruf akhir Zaid itu huruf dal, la yataghayyaru, enggak berubah. Wa inna ma taghayyara haluhu, yang berubah itu keadaannya. Ja'a Zaidun, ya, min raf'in, dari rafa ila nasbin, ke nasab ra'aitu Zaidan wa ila khafdin, dan ke khafad marartu bi Zaidin. Wa hadha taghyiru laysa khasan bil ismi. Nah, perubahan ini enggak khusus pada isim. Ya, berarti yang i'rab itu enggak cuma isim tapi juga fi'il. Fi'il apa yang mu'rab? Fi'il mudhari. Bal yashmalul fi'la al mudhari'a aidan. Juga mencakup fi'il mudhari juga. Kaqaulika yaq'udu Zaidun. Nah, ini aja yaq'udu. Kenapa yaq'udu? Nah, ini mu'rab. Fi'il mudhari kenapa? Li tajarrudihi 'ala nasibi wal jazi. Nah, berarti dia punya amil. Amil itu kan ada dua, amil lafzi maupun amil ma'nawi. Kalau amil ma'nawi itu pada dua, pada mubtada dan fi'il mudhari yang marfu. Pada mubtada Zaidun qa'imun. Kenapa bisa Zaidun bacanya enggak Zaidan aja? Jadi mubtada. Terus kalau mubtada kenapa? Ya. Kenapa? Nah, abunya amil ma'nawi. Kok bisa jadi mubtada dia? Karena dia di awal kalimat. Enggak bisa begitu antum jawabnya. Ya, antum bilangnya Zaidun qa'imun. Kenapa Zaidun qa'imun? Kenapa enggak Zaidin aja? Kok bisa Zaidun? Dia mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Nah, antum bisa jelasin. Karena dia punya amil. Amilnya apa? Amil ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Ah, baru itu al-ibtida. Ya, karena dia di awal kalimat. Ya, baru dia nanti isi. Mubtada apa definisinya kata Ibnu Jurum? Isim marfu al-ari anil awamil al-lafziyah. Dia kosong dari amil-amil lafzi. Baik. Adapun selain dari mubtada dan fi'il mudhari yang marfu, semua amilnya itu lafzi. Ya, semua amilnya itu lafzi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Yaq'udu fi'il mudhari marfu. Kenapa? Karena ada amil. Amilnya mana? Tajarruduhu anin nasibi wal jazimi. Baik, maka Zaidun, ya, ini Zaidun fa'ilnya. Lan yaq'uda. Kenapa yaq'uda mansub? Ya, karena punya amil. Amilnya mana? Lan. Ya. Lam yaq'ud. Kenapa yaq'ud? Majzum. Ini sukun. Karena dia majzum. Kemasukan huruf jazm itu lam. Paham ya? Jadi taghayyur apa namanya? Taghayyur ini bukan hanya pada isim namun juga pada pada huruf boleh enggak mujahid? Enggak boleh. Pada fi'il madi boleh enggak? Fi'il amr? Ah, nah. Baik. Wa qawluhu, ah gantian dibaca sini. Ya. Coba dibaca sini. Siapa? Nabil, Nabil, baca Nabil. Bismillah. Qawluhu liikhtilafil awamili al-muradu biikhtilafiha ta'akubuha wahidan ba'da wahidin wal awamilu jam'u ta'akubuha wahidan ba'da wahidin. Terus wal awamilu jam'u amilun amilin jam'u amilin wa huwa ma aujaba kaunun akhiri kauna akhiri kauna akhiril kalimati ala wajhi makhsusin ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin wa qawluhu lafzan aw taqdiran aw li taqsimi la lil syakki la lil syakki na'am ay an anna taghyira yanqasimu ila qismaini lafdhiyun wa taqdi wa taq lafdhi wa taqdi wa taqdiri fal lafdhi ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat aw fi'lan kama taqaddama wa taqdiri ma la yadhharu fil akhiri bal yafradu bal yufradu wa yunwa kal manwi litta'adhuri fi akhiri al-fata min qawlika ja'a al-fata wa ra'aytu al-fata wa marartu bil-fata fal-fata fi mithali fil-mithali al-awwali fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirihi man'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Baik. Wa qawluhu, perkataan Al-Hattabi, liikhtilafil awamil, perubahan akhir kalimat karena perbedaan awamil. Al-murad biikhtilafiha, yang dimaksud dengan perbedaannya itu ta'akubiha. Ta'akubuha itu pergantian amil-amil. Wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Ya, kalimat Zaidun ya berubah-ubah. Berganti amil-amil. Ja'a Zaidun, marfu. Raitu Zaidan, mansub. Amilnya tuh. Kalau yang pertama amilnya ja'a. Yang kedua amilnya ra'aitu, ra'a. Yang ketiga marfu bi Zaidin, mana amilnya? Harful ba. Ya, al-awamil jamak dari amil. Apa sih amil? Wa huwa ma aujaba kaunal akhir kalimat ala wajhin makhsusin. Ya, amil itu ialah yang mewajibkan keadaan akhir kalimat pada bentuk khusus. Apakah dalam bentuk rofa, nasab, jar atau jazm. Ya. Coba lihat. Oh, halo Mas Manto. Makanan, Pak. Siapa yang pesan? Dari Bandung mungkin ya. Coba ambil. Bacaan. Ribaza. Apaan itu? Nasi. Buat antum. Buset dah, gua enggak dikasih. Aduh. Arabet. Arabet. Arabet dah. Arabet. Ustaz Miftah khutbah. Nggak kasih, wah teganya. Ya udahlah, saya makan kebuli aja hari ini. Mau Ustaz Miftah. Awas pikir, ntar disabet kucing si Jabrik, ntar Masa tertinggal antum ganti loh. Taruh sini. Jangan takut sembat, tenang aja. Antri kalau enggak Mas antri apa nih? Hah? Antri kalau enggak termasuk enggak? Masuk, dapat 3 kalau perlu. Ya. Nah, amin itu apa sih? Ma'au jabakauna akhir kalimat ala wajin maksusin. Yang mewajibkan kondisi akhir kalimat dalam bentuk yang khusus dari rofa, nasab, jar, atau jazm. Wa qawluhu lafdan au takdiran. Nah, ini perhatikan. Amilnya dalam bentuk lafdan au takdiran. Au-nya di sini bukan karena ragu ya, namun li taksim, pembagian. Bukan li syaks. Bukan karena ragu. Jadi amilnya itu apakah berupa lafad, yaitu kayak tadi, ja'a zaidun tu lafdan. Ya. Perubahan khususnya itu lafdan. Ja'a zaidun, orang itu zaidan, berubah, betul-betul berubah ya. Kalau yang takdiran kayak tadi, ja'a al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya, ja'a al-fata, perubahannya mana? Kan dia sebagai fa'il, harusnya dhammah ya, isim mufrad. Ya, takdiri. Diasumsikan aja ada fathah, ada dhammah. Domah muqaddarah. Raitul fatah mana? Dok fathahnya. Da fathah muqaddarah yang diasumsikan. Ai anna taghyira yanqasimu ila qismain. Maksudnya apa? Lafdan au takdiran, yaitu maksudnya perubahan terbagi menjadi dua. Lafdi memang dilafadkan perubahannya atau takdiri diasumsikan. Falafdi yang kalau dimaksud lafdi itu apa sih? Ma yadharu fi akhiril kalimati. Yang memang nampak di akhir kalimat isman kanat atau fi'lan, apakah isim atau fi'il. Kalau fi'il kayak tadi yaqut ya, yaquda, yaqudu. Nah, tergantung ambilnya mana. Ya. Wa taqdiri ma la yadhhar fi akhiri. Fil akhiri, yaitu yang enggak nampak di akhir kalimat, bal yufrodu. Dianggap aja. Yunwa, diniatkan aja. Ya, kal manwi semisal yang diniatkan di ta'adzur. Ya, karena kenapa? Karena ta'adzur, mustahil, sulit. Fi akhiril fata, pada kalimat akhir, di akhir kalimat fata. Min kaulika ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Tu amilnya berbeda-beda. Ya, fal fata fil misalil awal fa'il. Contoh yang pertama, ja'al fata. Karena kemasukan amil fi'il madi yang menuntut dia mesti jadi fa'il. Ya, wa alamatu raf'ihi berarti kalau dia fa'il marfu dan tanda rafa'nya mana? Dhammatun muqaddaratun ala akhirihi. Dhammah muqaddarah pada akhirnya. Mana amin tuhuriha yang mencegah nampaknya dhammah itu? At-ta'adzuru. Karena kesulitannya. Ya, karena mustahil. Ya. Wa fisani ra'aitu al-fata maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Ya. Maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa? Dita'adzur juga. Sulit, mustahil. Wa fi salis majrurun wa alamatu jari kasratun muqaddaratun li ta'adzuri. Ini sama ya. Qala ta'ala dzalika hudallahi. Dzalika hudallahi. Lamma sami'nal huda amanna bih. Lihat kalimat huda-huda semua nih. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ya, lihat kalimat yang pertama. Dzalika hudallah. Dzalika apa i'rab dzalika? Isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Kalau isim isyarah berarti dia mabni apa rafa? Mabni. Mabni. Mabni ala apa? Al-fat. Fi mahali? Raf'in. Sebagai? Mubtada. Huda. Apa huda? Khabar. Khabar. Ya, khabar. Kalau khabar marfu. Wa alamatu rafihi? Dhammah. Dhammah muqaddarah. Taib. Mana min dzuriha? At-ta'adzur. Wa huwa mudaf lafaz jalalah mudafun ilaih. Taib. Ini yang dia marfu. Nah, ketika dia jadi khobar, kenapa? Karena ada amil. Amilnya mana yang menuntut dia jadi khobar? Amilnya mana? Mubtada. Nah, kalau khobar, amilnya itu khilaf. Ada yang mengatakan mubtada, ada yang mengatakan amil dari mubtada juga. Amil dari mubtada juga itu apa? Ibtida. Nah, ini khilaf. Ya, taruhlah kita ambil yang pertama. Amilnya adalah mubtada. Baik. Lama sami'na al-huda aman nabihi. Nah, apa irabnya al-huda di sini? Maf'ul. Maf'ulun dari mana? Sami'na. Lamanya ini maknanya hina, dzaraf. Sami'na fi'il fa'il, al-huda maf'ulun bih. Baik. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda. Al-huda i'rabnya apa? Majrur. Baik, majrur. bilha bilba walamatu jarihi al-kasratu amul qadar mana min duriha anta azuru. Eh, kayaknya tadi belum dibaca ya? Belum. Apa deh, saya sendiri biar cepat. Ya. Wa misluhu, semisal ini juga sekarang pada fi'il. Yakhsha. Min qaulika yakhsha Zaidun rabbah. Zaid takut pada Rabb-nya. Walan yakhsha. Nah, perhatikan yang pertama ini yakhsha Zaidun rabbah. Sebelum kita baca yang bawah, apa i'rabnya yakhsha di sini berarti fi'il mudhari apa? Marfu mansub majrur majzum marfu. Kenapa marfu? Lidah jarri fi an-nasibi wal jazimi. Ahsantum. Karena dia punya amil ma'nawi. Tajarruduhu anil nasibi wal jazimi. Zaidun fa'il rabba maf'ulun bih. Lan yakhsha aduwahu. Dia tidak takut pada musuhnya. Ya. Apa i'rabnya yakhsha? Mansub dengan lan. Ada amil lafzi. Ya, amilnya ini. Ya, bukan maknawi. Taib. Yakhsha mansub. Walamatu nasbihi fathah. Fathah muqaddarah. Sama kayak tadi domah muqaddarah di fi'il mudhari yang marfu. Aduahu maf'ulun bi fa'il dari yakhsha dhamir mustatir taqdiruhu. Fa yakhsha fil misalil awal, contoh yang pertama marfu li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin dhuriha at-ta'addur. Ini jelas ya. Wa fi tsani mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun li ta'adzuri. Ya. Nah, yang ketiga kalau majzum berarti gimana? Lam yakhsha. Berarti bukan muqaddarah lagi. Berarti mu'rab, ya. Apa berarti dia apa namanya? Tagoyurnya itu lafzan. Yaitu betul-betul dihadaf. Dihadaf harful illah. Makanya tidak dimasukkan di contoh. Baik. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna allaha yara wa lan tarju anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a milatahum. Baik. Alam ya'lam. Ini filat fil mudhari. Ya'lam. Ya'lam fil mudhari majzum. Ya, dengan alam atau dengan lam. Ya. Nah, yang kedua yaro. Bi annallaha yaro. Apa i'rabnya yaro? Fil mudhari? Marfu apa majzum apa mansub? Marfu. Marfu. Amila mana tajarrudihi anin nasibi? Ya, dia kan nanti sebagai khobar dari annallaha, ya. Yara nanti fi mali raf'in khobar dari annallaha. Baik, walan tarda angkal yahud, tarda fil mudhari. Ya, fa'ilnya nanti al-yahud. Ya, al-yahud. Walan tarda angkal yahud. Tarda fil mudhari mansub bilan, walamatu nasbihi fathah muqaddarah. Mana min dhuriha? At-ta'dur. Hatta tattabi'ah millatahum. Tattabi'ah fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da hatta millatahum maf'ulun bihnya. Baik, jelas ya? Wadih ya? Baik. Kal wa kal manwi atau yang karena manwi, kan kalau tadi udah yufradu dianggap aja lah. Nah, sekarang yang diniatkan juga, diniatkan ada dhammah, diniatkan ada dhammah misalkan. Listiqal karena berat. Kalau tadi kan li ta'adzur. Al-fata itu enggak mungkin. Ja'al fata'u ra'itul fata'a marartu bil fata'i itu ta'adzur. Ya, mana amin dhuriha at-ta'adzur. Nah, sekarang mana amin dhuhuri? Ya, al-harakah az-zahirah as-siqal. Sekarang yang mencegah nampaknya harakat zahirah itu karena siqal, berat di lisan di pengucapan. Orang Arab enggak suka ini. Ya, ini contoh fi akhirir qadi pada kalimat qadi. Min qaulika ini isim manqus. Ja'al qadi. Ini berat ja'al qadiu. Ya, karena qadi di sini fa'il marfu, fa'il dari ja'a. Ada amil ja'a. Nah, kalau dia fa'il marfu wala maturafi dhammah. Dhammahnya mana? Muqaddarah. Ya, dianggap aja, diasumsikan aja. Apa yang mencegahnya? Mana amin dzuriha? Astiqal. Marartu bil qadi. Ya, kecuali nanti di, kalau dia mansub. Kalau dia mansub, dia enggak sikol, tapi khafif. Ro itu al-qadiyah. Ya, maka dia perubahannya itu lafdzan bukan takdiran. Ya. Marartu fi akhiri yad'u yaqdi, sama begitu juga. Yad'u fil mudhari. Mana wawunya? Domahnya? Mana domahnya di wu? Kalau dia marfu enggak ada. Ya. Ya, yaqdi. Ah, ini sama begitu juga. Min, ini kalau pada fi'il, kalau tadi pada isim al-qadi ya. Ini karakteristik. Min qaulika yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Nah. Ya, yad'u berarti yad'u fi mudhari marfu litajarrudihi nasibul jazmi wa alamatu raf'ihi dammah muqaddar. Mana min zuriha? Asikal Zaidun. Nah, saya ganti Zaidunnya jadi al-qadi. Al-qadi berarti fa'il. Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dammah muqaddar. Mana min zuriha? Asikal ilal haqqi. Saya ganti Zaidunnya menjadi al-qadi. Ya. Al-qadi mengajak mendakwahkan kepada al-haq wa yaqdi bihi, dan dia memutuskan dengannya dengan al-haq. Yaqdi sama. Fil mudhari marfu li tajarrudi an nasibul jazmi wa alamatu jazmihi ya wa alamatu raf'ihi ya ad-dammah muqaddar. Mana min dzuriha? Astiqal. Fal qadi mu'rabun. Maka al-qadi mu'rab bi harakatin muqaddaratin, dengan harokat muqaddarah. Mana min dzuriha? Astiqal. Yang mencegah nampaknya adalah sikol. Yadu'u yaqdi sama. Fi'lani. Keduanya adalah fi'il. Mudari'ani. Kedua fi'il mudari' marfu'ani yang marfu'. Wa alamatu raf'ihima. Dan tanda rafa' keduanya. Dommatun muqaddaratun lissikol. Karena dia itu tandanya adalah dommah muqaddarah. Karena berat. Qala ta'ala yauma yada'udda. Pada hari orang yang menyeru. Menyeru yad'u ya muhti'ina ila da' ya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim ya wa kal manwi lil munasabah. Demikian pula yang diniatkan dari tampilnya harokat zahirah ya, untuk mencocokkan aja dengan ya mutakalim fi akhiri gulam min kaulika ja'a gulami ya ja'a gulami. Ya da', da'nya sini fa'il ya. Marfu. Ya muhti'ina ila da'. Ila da' majrur. Wallahu yad'u fil mudhari marfu. Dengan dhammah muqaddarah. Yahdi sama. Dhammah muqaddarah. Nah. Ya, sekarang yang diniatkan karena munasabah untuk ya menyesuaikan dengan ya mutakalim pada akhir kalimat gulam min kaulika, dari ucapan anda ja'a gulami, telah datang budakku, raitu gulami ya, ja'a gulami berarti fa'il marfu dari ja'a ya, berarti fa'il marfu ma'lam aturafihi dommah muqaddarah mana min zuriha lil munasabah raitu gulami, sama itu maratu bi gulami. Sama antum ucapkan abi, ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ja'at ummi, ra'aitu ummi, marartu bi ummi. Fa gulamu fi hadhihi al-amsilati mu'rabun. Maka gulam di kalimat ini ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami, ini semuanya mu'rab bi harakatin muqaddaratin, dengan harakat muqaddarah mana min dzuriha al-istighalul mahali biharokatil munasabat, karena sibuk dengan mahal posisi harokat yang sesuai dengan huruf ya. Ya. Apa itu berarti kasroh? Warahmati wasiat kulla syai'in. Nah itu rahmati. Ah. Rahmati itu kan dari rahmatun gitu ya. Berarti dia fa'il, apa namanya? Mubtada. Ya, wa alamatu rafihi marfu, wa alamatu rafihi dhammah Muqaddar. Inna ardi wasi'ah. Apa irabnya ardi? Isim inna. Mansub. Walau matu nasbihi? Mu'ah. Al-Fathah Muqaddar. Mana min duriha? Lil-munasabah. Fa'asri bi'ibadi. Nah, ibadi majrur dengan huruf ba. Walau matu jarihi? Kasrah Muqaddar. Mana min duriha? Lil-munasabah. Wadih ya? Jelas ya? Gampang ini kok. Ada yang mau ditanya sini? I'rab. Sebelum masuk kita ke aqsamul i'rab, rafa, nasab. Yang munasabah ini berarti kita harus enggak perlu dari yang istighol ya. Artinya lil munasabah. Boleh, ya. Boleh. Boleh. Banyak ulama yang ngajarin i'rab lil munasabah karena lil munasabah aja. Ya bagusnya istighol mahal biharokatil munasabah. Mana min zuriha istighol. Karena tersibukan dengan mahal. Ya tempat harokat yang menyesuaikan dengan ya nisbah. Gitu. Ada yang lain mau tanya? Fikri mau tanya kan? Ya, udah lah. Nah. Ini ada ayat yang yauma yad'ud da'i. Itu kan enggak ada ininya. Ah, lihat di ayat sebelumnya itu. Pasti sebelumnya. Lihat ayat sebelumnya. Pasti ada amilnya. Enggak ada lamnya katanya. Enggak ada amil jazmnya. Ayo lihat ayat sebelumnya. Ada yang main bertanya? Baik, aqsamul i'rab berarti sekarang aqsamuhu arba'atun. Jenis-jenisnya itu ada empat. Rafun, rafa. Ini aqsam apa nih? Aqsam i'rab apa bina? Ah, taib. Rafun, nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ah. Falil asma'i min dhalika arrafu. Untuk isim-isim berarti rafa. Ini murni ngikut matan ala jurumiyah ya. Walinasbi khamsu. Walinasbi wal wan nasbu wal khafdu. Khusus untuk isim rafa, nasab, khafad. Wala jazma fiha. Enggak ada isim yang jazm. Walil af'al min dhalika arrafu wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Kalau pada fi'il ada rafa, ada nasab, ada jazm, namun enggak ada khafad. Ya. Taib barakallahu fik. Wa qawluhu aqsamuhu ay aqsamul ihrabi bin nisbati ilal ismi wal fi'li arba'atun. Jenis-jenis ihrab. Kalau ini ya pada isim dan fi'il itu ada empat. La khamisalaha. Enggak ada yang kelima. Ya, cuma empat aja. Raf'un, nasbun, khabdun, jazmun. Kalau pada isim dan fi'il. Walikuli wahidin min hadihil arba'ati ma'nan fil lugati. Masing-masing pada salah satu dari empat ini memiliki makna secara bahasa. Wa ma'nan fil istilahi. Dan juga memiliki makna dalam istilah. Farraf'u lugatan, rafa' secara bahasa itu apa? Al-ulu, al-irtifa'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' rafa'a yarfa'u. Meninggikan, tinggi. Maknanya berarti secara bahasa apa? Al-ulu, di atas. Al-irtifa', naik. Wastilahan, nah sekarang secara istilah makanya harus tahu nih istilah ilmu nahu. Nanti juga ada marfu, istilah ilmu mustalah hadis. Hadis ini marfu, jangan antum katakan. Oh, berarti ini dia bukan mansub, bukan majzum. Bukan majrur. Hadis ini i'rabnya marfu. Nah, ini ilmu nahwu nih istilahnya taghyirun makhsusun. Alamatuhu adammatu aw manaba anha. Nah, sekarang secara istilah adalah perubahan khusus ya. Perubahan khususnya kenapa nih? Kalau dirinci lagi, karena dia kemasukan amil-amil, amil lafzi atau maknawi yang mengharuskan dia nanti memiliki alamat dhammah. Ya, tandanya adalah domah au mana ba'anha, atau yang menggantikan domah. Menggantikan domah apakah al-waw, misal dia pada asmaul khamsah dan jamak muzakkar salim, alia ya, alia apa namanya, al-alif kalau dia musanna, satu lagi apa, nun kalau dia fi'il mudhari yang af'al al-khamsah. Ya. Baik. Wa yakunu fil ismi wal fi'li. Nah. Rafa ini bisa pada isim, bisa pada fi'il. Ya, contoh nahu yadribu Zaidun, tuh sekalian tuh. Yadribu fil mudhari marfu. Litajarudihi, itu amilnya amil ma'nawi. Karena tajarudnya dia ni nasibul jazimi. Zaidun fa'ilun marfu. Kenapa dia marfu? Karena fa'il. Ya, tanda rafa'nya dhamma. Yamsil fata musri'an. Si fata berjalan dengan buru-buru. Yamsi sama kayak dribu Zaidun. Cuman nanti kalau ya dribu Zaidun, ya i'rabnya itu lafdhon. Kalau yang ini takdiran. Ya. Yamsi fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Al-fathah, al-fata fa'ilun marfu, tanda rafa'nya adalah fathah dhammah muqaddarah. Ya. Apa i'rabnya musri'an berarti? Hal. Nah. Mana sahibul halnya? Al-fata. Baik. Wa Zaidani yaktubani. Zaidani ya. Berarti apa i'rabnya Zaidani? Mubtada. Tanda rafa'nya apa? Al-alif. Yaktubani fil mudhari marfu. Ya. Tanda rafa'nya apa? Hah? Oh, tanda rafa'nya al-alif. Sebutun nun, adapun alif fa'ilnya. Ya. Qala ta'ala yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqu fil mudhari marfu. Lafaz jalalah fa'ilun marfu. Wa yurbi fil mudhari, ya. Fil mudhari itu marfu li tajarrudi an-nasibul jazimi. Taib. As-sadaqat maf'ulun bih. Nah. Wa nasbu, sedangkan nasab sekarang. Lugatan secara bahasa al-istiwa wal istiqomatu. Nasab secara bahasa istiwa. Ya, istiqomah. Ya, sama dia, istiqomah, lurus, dia istiqomah. Bah, udah jadi bahasa kita ya. Istiqomah. Wa istilahat taghyirun makhsusun wa alamatuhu al-fathatu aw ma naba anha. Ini sama, perubahan khusus tandanya adalah fathah atau yang menggantikannya. Yang menggantikan fathah apa aja? Alia pada jamak muzakkar salim dan musanna. Kemudian apa lagi? Al-alif pada al-asma al-khamsah. Ya, kemudian apa lagi? Al-kasrah pada jamak muannats salim. Kemudian apa lagi? Hadfun nun pada af'al al-khamsah. Udah cukup. Karena dia satu lagi fathah. Lima. Ya. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li. Sama, nasab ini juga ada pada isim dan fi'il. Nahu uhibbu an tukrima Zaidan. Uhibbu fil mudhari marfu an tukrima an harfu nasbin wa masdarin tukrima fil mudhari mansub bi an Zaidan maf'ulun bi. Zaidan maf'ulun bi. Nanti jumlah an tukrima Zaidan an tukrima masdar. Itu berarti fi mali nasbin maf'ul dari uhibbu. Apa masdarnya? Akrama yukrimu? Ikram. Berarti uhibbu ikramaka Zaidan. Uhibbu ikramaka Zaidan. Nah, terus apa i'rabnya Zaidan? Tetap maf'ul dari ikramaka. Ya. Innal fata lan yakhsha aduwahu. Al fata isim inna mansub. Alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Yakhsha fil mudhari mansub bilan wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Aduwahu maf'ulun bih dari yakhsha. Wa alamatu nasbihi ya fathah zahirah. Akramtu al mustahidin. Mustahidin maf'ulun bih dari akramtu ya mansub wa alamatu nasbihi aliyah. Karena dia apa? Jamak muzakkar salim. Qalu lan tanalul birra, kalian tidak akan menggapai kebaikan. Tanalu fil mudhari mansub bilan wala matunasbihi hadfun nun. Baik. Wal khafdu lughatan diddur raf'i wa huwa tasafful. Sedangkan khafat secara bahasa lawan dari rafa. Kalau rafa tadi mana di atas, berarti dia maknanya di bawah. Wastilahan takhirun maksusun wa alamatuhu al-kasratu. Ini sama ya, perubahan khusus tandanya adalah kasrah. Auma mana ba'anha atau yang menggantikannya, yaitu al-ya pada jamak mudzakkar salim dan musanna. Kemudian apa? Al-fathah pada isim ghairu munsharif. Wala yakunu illa fil ismi. Nah, dia enggak ada kecuali pada isim. Maratu bi Zaidin, sallamtu ala Musa. Ya. Wa akhihi. Perhatikan Musa majrur bi ala. Itu kan a wa akhihi. Ma itu ma'tuf. Ma'tuf ala majrur, majrurun mislu. Wallahu alimun alimun bil muttaqin. Al muttaqin majrur bil ba. Walamatu jarihi aliyya. Ya nau jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Ya. Wal jazmu fil lughati al qat'u. Jazm secara bahasa apa? Al qat'u, memastikan. Ya, menjazmkan, memastikan. Wastilahan taghyirun makhsusun wa alamatuhu sukun aw ma naba anhu. Perubahan khusus tandanya adalah sukun atau yang menggantikannya. Menggantikannya adalah hadaf. Ya. Hadaf. Hadafnya apa? Hadaf nun pada afal khamsah, hadaf il harf illah pada fi'il mu'tal akhir. Wala yakunu illa fil fi'li. Dia enggak bisa kecuali hanya pada fi'il. Nahu lam ukhrij, alam akhruj, majzum akhruj dengan lam. Ya, la tas'a illa syarri. Tas'a ya majzum bila nahya wa alamatu jazmihi hatfu harf illah. Janganlah engkau berupaya menuju syar, keburukan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Mana syahidnya? Tattaqu. Tattaqu fi'il mudhari majzum bi in syartiyah jazimah. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Dia sebagai fi'il syart yaj'al. Jawab syart majzum. Nah, ini juga amilnya adalah in. Baik. Wa qawluhu falil asma'i min dhalik arrafu ay ya fashtaraqat al asma'u wal af'alu fi raf'i wan nasbi. Ya, maka isim-isim dan fi'il-fi'il itu berserikat pada rafa' dan nasab. Wa ikhtassat al asma'u bil khafdi, sedangkan isim hanya mengkhususkan pada masalah khafat, wal af'alu bil jazmi, sedangkan fi'il pada jazm. Qad taqaddamat amsilatu dhalika kulluh. Ya, contoh-contohnya ini sudah berlalu semuanya. Wal bina. Sampai 12 ya. Ngapain antum mau mandi Jumatan lagi belajar? Mau apa? Di mana? Masjid. Oh gitu, enggak di sini. Takut bunyi ya. Jam 11. Jam 6 bunyi. Jam 11. Terus kenapa? Mau Jumatan dikasih. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimati. Ya. Bina adalah luzum, tetapnya akhir-akhir kalimat. Ya, harokatan au sukunan, dalam bentuk harokat atau sukun. Jadi akhir kalimatnya tetap begitu. Itu namanya bina. Anwa'uhu arba'atun. Ya, jenis-jenisnya ada empat. Dhammun, fathun, kasrun, sukun. Nanti ada mabni ala dhamm, mabni ala al-fat, mabni ala kasr, mabni ala sukun. Nah. Wa qawluhu al-bina'u huwa lughatan. Bina secara bahasa wad'u syai' ala syai'in. Wad'u syai'in ala syai'in ala jihatin yuradu biha ats-tsubutu wal luzumu. Ini secara bahasa. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin ya. Dari sisi yuradu biha yang diinginkan dengan hal tersebut ats-tsubut, adanya ketetapan waluzum dan luzum, ya tetap juga. Nah, itu seperti itu. Istilahan secara istilah apa itu bina? Diduli i'rab, ya lawan dari i'rab. Kalau i'rab tadi apa? Taghyiru awakhir kalim ikhtilafil awamil adakhilati alaihi lafdun aw taqdiran, berarti ini enggak. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ya dia luzum tetap akhir kalimat itu tetap dalam halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Lafdan aw taqdiran, apakah dalam bentuk lafdan aw taqdiran? Li ghairi amilin, tanpa ada amil. Waha dan luzumu, dan luzumnya ini tetapnya akhir kalimat ini, ima ayakuna ala harokatin, apakah danti harokat, ayat mabni ala dom, mabni ala fat, mabni ala kasar. Contoh haisu aina amsi, kalau haisu mabni ala dom, aina mabni ala fat, amsi mabni ala kasar, ya, au ala sukunin. Cepat amat. Terus gak wudu lagi gitu. Gak wudu. Lah ini mau daras ini. Ini lagi daras. Ada malaikat doain antum. Antumnya gak wudu. Gimana? Allah mabarik. Allah marham. At-tulab kullatulab ila muslihan. Betul muslih. Kenapa? Liannahu la yatawadda. Karena dia enggak tawa, enggak wudu ba'da baul. Setelah kencing. Nah, fi hammamil masjid. Ini lagi daras ini jangan disepelein. Kalau antum batal wudu, wudu. Siapa tahu makfirah datang pas lagi belajar gini. Ya, amat ya. Habis mandi wajib enggak usah wudu. Hah? Habis mandi wajib. Cih. Artinya lebih besar pahalanya ya. Cih. Bersuci itu tiga, mandi, wudu, tayamum. Kalau ada mandi wajib, ya udah. Sih, hari Jumat. Dia nanya doang. Nanya doang. Udah eksekusi malamnya. Eksekusi. Emangnya istrinya ini anggota ISIS dieksekusi. Mana lagi tadi? Wahada luzum. Taib. Aw ala sukun atau nanti mabdinya ala sukun. Nahuman kam. Nah itu. Man. Man mausul. Ya. Kam. Nah, itu mabdinya ala sukun. Aw ala harfin. Ya. Atau pada huruf. Ya Zaidani. Ya, ya Zaidani. Ya Rajulaini. Fidari, nanti dia sebagai munada. Kan munada itu mabni ya. Mabninya sesuai ketika dia marfu'nya itu. Ya. Rajulaini fidari, ya Zaidani mabni ala ala apa tuh? Ala harf nun itu ya. Eh enggak, kalau musanna marfu', marfu' tandanya apa? Alif. Alif. Taib. La rajulaini. Ya. La dia isim la. Ya, berarti ya. Au ala hadfin atau dengan dihadap idribu mabni ala hadfi harfil harfin nun gitu ya. Hadfin nun. Wa innahu mabniun ala hadfin nun, maka dia mabni ala hadfin nun. Wa makna qaulina lafdan au taqdiran annal bina ala qismain. Ucapan kami bina itu lafdan au taqdiran. Maka bina itu ada dua macam. Lafdi yaitu ma yutalaffadzu bihi kama taqaddama. Kalau lafdi yang dilafadzkan ya sebagaimana yang baru. Wa taqdiri taqdiri ma la yutalaffadzu bihi, yang tidak dilafadzkan. Kama fi nahwi ya Musa wa ya sibawaihi. Fa innahuma, karena lafadz keduanya Musa dan sibawaih mabniyan. Keduanya mabniyani ala dhammatin muqaddaratin. Ya. Mana min duriha at-ta'adduru fil awal, ta'addur yang awal. Yang kedua, istighalul mahal biharakatil bina al-asli fisani. Sedangkan si bawai itu mabninya ala apa? Ala istighalul mahal biharakatil bina al-asli. Dia mabni ala al-kasr. Ya. Yang pada yang contoh yang kedua. Nahu sa'a. Nah, ini pada fi'il fi'il fi'il madi. Fa innahu mabniun 'ala al-fathin muqaddaratin mana min dhuriha at-ta'addur. Contoh idrib fil amr al-qawma. Al-qawma maf'ul dari idrib. Nah, kalimat idrib mabni fa innahu mabniyun ala sukun. Ala sukunin muqaddarin. Sukun muqaddar. Mana min dhuriha istighal mahal bil kasr. Al-arid. Ya. Ya itu apa? Karena dia tersibukan dengan mahal ya dengan kasr al-arid. Al-arid ada sesuatu yang muncul min al-tika isakinain. Ya, karena berjumpanya dua huruf sukun. Taib. Wa kharaja biqaulina li ghairi amilin dan tidak termasuk ucapan kami. Ya. Ya itu yang apa namanya bina tersebut tanpa ada amil malazima halatan wahidatan. Yang dia tetap dalam satu keadaan bisa babi amilin. Karena sebab amil. Nah, kalau sebab amil perhatikan subhanallah. Subhanallah wa nahwihi minal masadir dan yang lainnya dari masdar-masdar al-mulazimati yang terus tetap dia linasbi alal masdariyah yang dia tetap dalam keadaan nasab sebagai masdariyah ya dia ada amilnya amilnya apa bi amilin mahdhufin ada amil mahdhuf karena di i'rabnya sebagai maf'ul mutlak berarti ada amilnya amilnya kan berarti fi'il yang kayak dia sab kalau antum mengucapkan subhanallah berarti ada amilnya usabbihu usabbihullaha subhanallah begitu karena subhanan masdar isim masdar ya, isim masdar beda sama masdar ya kalau masdar sabbah yusabbihu tasbihan isim masdarnya subhanan tapi boleh jadi maf'ul mutlak wa kadza alhalu fa innahu mulazimun linasbi demikian pun dengan hal dia selalu nasab fa hadzal luzumu i'rabun labina'un ya, maka tetapnya ini hal ini i'rab bukan bina dia nahu bisa babi amilin karena dia punya sebab wahiyya dammu nah, kalau harokat berarti mabni ala dam lompat ya waqawlu anwa'u arba'atun ada empat macam ila akhir anwa'ul bina' arba'atun la khamisalaha bittifakin nahuyina jenis-jenis bina ada empat, enggak ada yang kelima berdasarkan kesepakatan ulama al-nahwu. Wa hiya ad-dammu yang pertama dammah, contoh haitsu, mundu, mabni ala dam. Ya, isman kanat aw harfan, apakah isim atau huruf? Ya. Wal fathu mabni ala fath, contoh kaifa, daraba, inna. Ya. Wal kasr atau mabni al kasr contoh hadami hadami hadami wal ba ba jar ka qaulika marartu bika wasukun mabni al sukun wa yusamma waqfan ini disebut waqaf semisal kam min min harfu jar bi fathil mim wa kasriha boleh min man kalau man man mausul min harfu jar boleh man juga man istifham ya ai isman kanat au harfan baik isim maupun huruf fa hadhil anwa'u al arba'atu empat jenis ini mukhtasatun bil mabniyat itu khusus untuk mabni isim-isim mabni kama anna anwal i'rab al mutaqaddimah mukhtasatun bil mu'rabat sebagaimana jenis-jenis i'rab yang lalu itu khusus untuk mu'rabat baik tanbihun ulima mimma taqaddamat diketahui berarti dari pembahasan yang lalu annal bina'a yakunu fil asma'i wal af'ali bahwasanya bina itu pada isim-isim dan fi'il-fi'il wal hurufu bi khilafil i'rab sedangkan huruf itu berbeda dengan i'rab fa innahu la yakunu illa fil asma' kalau huruf itu tidaklah dia melainkan pada isim-isim wal af'al dan juga fi'il-fi'il nanti ada huruf yang masuk ke isim ada huruf yang masuk ke kafir. Baik, subhanakallah.